di pendengar Radio Roja Allah Ta'ala, apapun anda berada, semoga Allah Rabbul Alamin memberi petunjuk kepada kita, memberi hidayah kepada kita. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas karunia dan nikmat yang sangat banyak yang kita rasakan. Di antaranya adalah nikmat berada di dalam naungan sunnah. Di antaranya nikmat kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu wasilah sarana untuk berhubungan dengan Allah dengan doa-doa, ya. Pelajaran kita dari kitab Ad-Da'wat Dawa atau Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi, ya. Sampai kepada pembahasan yaitu ad'iyatun ma'thurah, doa-doa yang maksur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ini punya sarana yang sangat mulia dalam berhubungan dengan Allah, di antaranya adalah dengan doa. Dengan doa, ya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah Ta'ala berfirman, Rabb kalian telah berkata, berdoalah kalian kepadaku, pasti aku kabulkan. Sesungguhnya orang-orang yang sombong untuk tidak berdoa kepadaku, maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam dalam keadaan terhina. Nah, terkadang kita berdoa dengan omongan kita sendiri, enggak, tidak ada masalah. Namun doa-doa yang maksur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam harus menjadi perhatian besar kita. Terkadang orang-orang menyusun dengan doa-doa sendiri. Ya. Boleh-boleh. Tapi tidak boleh untuk menentukan bahwa kalau berdoa ini utamanya begini, kalau doa itu utamanya begitu. Untuk menentukan keutamaan adalah tentu saja syariat. Ya. Oleh sebab itu perhatikan doa-doa yang maksur dari Nabi, di antaranya sebagaimana disebut oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, faminha ma fi sunan wa sahih Ibnu Hibban min hadits Abdullah bin Buraida an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqul Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad faqala laqad sa'alallaha bil ismil alladhi idza su'ila bihi u'tiya wa idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajaba wa fi lafdin laqad sa'altallaha bismihil a'zham. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Di antaranya apa yang terdapat dalam As-Sunan, ya, dan Sahih Ibnu Hibban dari hadis Abdullah bin Buraidah dari abinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar seseorang yang berdoa, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi Nabi mendengar orang berdoa dengan mengatakan, ya Allah, aku minta kepada Engkau dengan sesungguhnya aku bersaksi. Nah, ini tawassul dengan persaksiannya, dengan keimanannya. Allahumma inni as'aluka bi anni. Tawassul dengan iman, dengan amal itu boleh disyariatkan. Ya, aku bersaksi bahwa Engkau sesungguhnya adalah Allah yang tidak ada sesembahan, yang berhak disembah kecuali Engkau, yang Maha Esa dan tempat semua bersandar, yang tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada satupun yang sama dengan Engkau. Kemudian setelah Nabi mendengar orang itu berdoa dengan doa seperti ini, Nabi bersabda, dia telah minta kepada Allah dengan namanya. Ya, yang kalau orang minta dengan nama tersebut, Allah akan memberi. Kalau dia berdoa dengan nama tersebut, maka Allah akan mengijabahkan doanya. Dalam lafaz yang lain, Nabi mengatakan kepada orang itu, engkau telah minta kepada Allah dengan namanya yang agung. Ya, hadis ini sahih dari Imam Ahmad Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, disahihkan Al-Albani ya, dalam Sunan Abi Dawud. Para ikhwan, ada yang menggelitik kita hadis ini dijadikan oleh sebagian orang dengan nada yang sama, dengan apa redaksi yang berbeda tapi sama kejadiannya, yaitu apa? Nah, ini ada seorang sahabat melakukan bid'ah, tidak diajarkan Nabi. Ya, kenapa? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan. Nabi mendengar seorang berkata atau berdoa. Ya. Seperti juga ketika ada orang sahabat membaca, ketika baca apa? Doa iftitah. Ya, berdoa dengan bacaan apa? Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi kathiro. Dengan bacaanmu itu langit terbuka. Nah, ada yang mengatakan ini sahabat tidak diajarkan Nabi, tapi Nabi tidak mempermasalahkan, tidak mengatakan itu bid'ah. Benar tidak cara pemahaman semacam itu? Tentu saja tidak benar. Coba perhatikan hadis itu apa definisinya? Hadis definisinya apa? Kullu ma udifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin khalqiyah au khuluqiyah. Ya, itu definisi hadis. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik itu ucapan, perbuatan, dan takrir. Apa takrir? Pengakuan ya, atau sifat, baik sifat khulqiyah sifat fisik beliau maupun sifat perangai beliau. Berarti ketika ada orang melakukan sesuatu atau mengucapkan sesuatu, Nabi membiarkan, itu namanya takrir. Sebab kalau salah tidak mungkin dibiarkan. Contoh apa? Yang tiga orang yang datang kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menanyakan tentang ibadah beliau. Kemudian mereka merasa mengecilkan diri mereka dibandingkan dengan Nabi. Namun mereka kemudian selanjutnya mengatakan, kalau seperti itu aku akan sholat terus. Sholat namanya, tanpa tidur. Kalau begitu aku puasa terus. Puasa namanya, tanpa berbuka katanya. Dan yang ketiga mengatakan, kalau begitu aku akan tidak menikahi wanita, karena dianggap mengganggu ibadahnya. Ini semua adalah atas nama istilah-istilah syariat. Sholat, puasa. Tapi tidak dengan cara yang diajarkan Nabi, dan Nabi mengingkari. Kalianlah yang mengatakan begini dan begitu. Aku adalah orang yang paling takut dan bertakwa kepada Allah. Aku juga sholat, aku juga tidur. Aku puasa juga berbuka. Aku juga menikahi para wanita. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, berarti dia termasuk golonganku. Al-Hafidh Ibnu Hajar memberikan makna raghiba an, yaitu a'rodo, berpaling. Dikasih air, mintanya kopi. Itu namanya tidak suka air, maunya kopi. Maksudnya, barang siapa tidak suka dengan sunnahku, berarti pakai sunnah yang lain. Pakai cara yang lain. Meskipun namanya tetap sholat. Nabi mengingkari semuanya itu, para jemaah. Tapi kalau Nabi mengakui, beliau tidak mengingkari, menunjukkan takrir. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sebagaimana ada orang yang salat bersama dengan kawannya, setiap rakaat selalu membaca surat Al-Ikhlas. Nabi mengajarkan tidak. Ketika dia ajukan kepada Nabi, ya, apa kata Nabi? Tanya, kenapa dia baca seperti itu? Karena temannya bilang, kamu setiap rakaat cukup baca Al-Fatihah sama Al-Ikhlas atau surat yang lain, enggak perlu tambah lagi. Kata temannya jadi imam, ya sudah, kalau kamu masih mau saya jadi imam, tetap saya baca itu. Kalau enggak masalah kita. Misalnya kepada Nabi, dan Nabi mengakui, ya. Tanya apa alasannya? Karena cinta. Apa kata Nabi? kecintanya dia kepada surat Al-Ikhlas, beritahukan, membawakan cintanya Allah kepada orang itu. Berarti takrir dari Nabi SAW. Dan tidak mungkin Nabi membiarkan ketika ada kesalahan. Pasti wahyu turun. Ya. Wa ma kana rabbuka nasiya, Tuhanmu tidak lupa. Nah, sehingga kalau ini dipahami bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqul, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar seseorang dia berdoa. Mendengar, Nabi tidak menyuruh dengan doa itu. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah, la ilaha illa antal ahadus samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ketika Nabi mendengar doa itu, Nabi mengatakan dia telah berdoa kepada Allah dengan nama di mana jika dia minta dengan nama itu, Allah akan memberi. Jika ia berdoa dengan doa itu, Allah akan mengijabahi doanya. Loh, ini dipahami apa? Ini berarti sahabat membuat bid'ah, tidak diajarkan Nabi. Nabi membenarkan. Berarti itu diajarkan oleh Nabi. Jangan salah paham. Ya. Saya berikan perbandingan tadi dengan yang sholat, yang puasa, sholat terus, tanpa tidur, puasa, tetap namanya puasa, tetap namanya, yaitu sholat, tapi Nabi mengingkari. Ya. Oleh sebab itu, ketika ada hadis yang terkait dengan ibadah yang dilakukan oleh para sahabat, kemudian diakui oleh Nabi, itu namanya hadis, ya, takrir Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sehingga itu adalah sunnah. Ini yang perlu kita pahami sehingga kita jangan sampai salah dalam memahami suatu persoalan, karena banyak orang yang menjadikan sebagai hujjah untuk membenarkan, ya, perbuatan-perbuatan ibadah yang tidak ada tuntunan dari Nabi. Kemudian ini sahabat begini, ya, ini sahabat begitu, Nabi membiarkan. Kalau dibiarkan berarti benar, apalagi sampai diakui, apalagi sampai disebut keutamaannya. Tidak mungkin itu dari Nabi. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, bahwa itu semua adalah dari wahyu, bukan dari hawa nafsu beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau salah pasti diingatkan. Dan ada, sudah ada contoh tadi hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, diriwayatkan oleh Muslim. Tiga orang tadi yang datang kepada keluarga Nabi menanyakan tentang ibadah beliau, diingkari semuanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang bisa kita ambil dari keterangan ini para jemaah, ya, berdoa, ya, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah. Berarti apa ini? Bak di sini yaitu bak isti'anah, minta pertolongan pada Allah dengan sebuah pernyataan, persaksian. Ya. Maka di sini bisa dua maknanya, bisa iman, bisa amal. Iman, karena bersaksi hati kita beriman bahwa Engkau adalah Allah, tidak ada sembahan selain Allah. Maka kita bisa tawakal dengan iman atau dengan qaul, dengan amal kita mengucapkan. Ini kalau tawassul, ya, dengan iman, dengan amal boleh. Tawassul dengan nama Allah, di sini ada nama Allah disebut, ya, la ilaha illallah Al-Ahad As-Samad, Allah. Bahkan Nabi menjelaskan laqad sa'ala Allah bil ismil ladzi idza su'ila bihi a'ta. Tawassul dengan iman, dengan amal ucapan, kemudian dengan nama Allah. Walillahil asmaul husna fa'uhu biha. Darul ladzina yulhiduna fi asmaihi sayujzauna jahannama dakhiri. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Allah berfirman, Allah punya nama-nama yang baik. Maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Nah, berarti apa? Tawassul dengan nama Allah, tawassul dengan amal soleh, tawassul dengan iman, tawassul dengan sifat-sifat Allah, tawassul dengan doanya orang beriman, itu yang boleh. Adapun tawassul dengan orang yang meninggal, maka tidak boleh. Kalau berdasarkan ayat dalam surah An-Nisa, ya, walau annahum dzalamu anfusahum ja'uka, ya, fastaghfirullah wastaghfar lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Ya. Di sini ayat ini idzalamu adalah id, itu ketika Nabi masih hidup. Ya. Adapun hadis yang dibawa oleh mufassirin termasuk Ibnu Katsir dan yang lainnya, yaitu hadis Al-A'rabi dan juga ada hadis Al-Udbi, ya, ulama telah mentelitinya dan silakan semua berhak untuk meneliti hadis tersebut, bahwa hadis tersebut mungkar, bisa dijadikan sebagai hujah. Ada seorang badui datang ke kuburan Nabi, dia mengatakan telah meletakkan kakinya di atas kuburan Nabi, itu sudah tidak benar secara matan. Ya, secara sanad ulama menyebutkan ada perawinya bernama Yazid Ar-Raqashi, ya, disebut oleh An-Nasa'i matruk, sehingga apa, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Walau annahum idz dzalamu anfusahum ja'uka, ketika mereka berbuat zalim kepadamu, ja'uka, datang kepada dirimu Muhammad, ketika mereka berbuat zalim kepada diri mereka, walau annahum idz dzalamu ja'uka, datang kepadamu, fastaghfirullah, lalu mereka minta ampun kepada Allah, wastaghfar lahumur rasul, dan rasul pun mintakan ampun untuk mereka, lawajadullah tawwabur rahima, maka mereka benar-benar akan mendapatkan Allah sebagai penerima tobat dan penyayang. Nah, ini dijadikan oleh sebagian orang sebagai dalil, sebagai hujah bolehnya datang ke kuburan Nabi. Ya. Kemudian dibawa hadis tadi, hadis Al-Udbi dan hadis Al-A'rabi, keduanya hadis mungkar. Ini para jemaah, maka tawassul semacam ini tidak benar. Ya. Tidak boleh. Ya, bahkan dalam ayat yang lain dikatakan alladzina takhudhu min dunillahi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai wali-wali, sebagai pelindung, mereka mengatakan kami tidak beribadah kepada mereka, tapi tujuannya agar mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah pernyataan kaum musyrikun dalam surat Az-Zumar ayat yang ketiga, ya. Alladzina takhadu min dunillahi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, untuk mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, berwasilah kepada orang meninggal atau itu pada asalnya apa, orang-orang yang soleh, sebagaimana terdapat dalam surat Yunus, ya, dalam surat Nuh, ya, dan Allah dalam zaman Hubal, itu semua adalah dulu orang-orang baik. Allah, dari kata Allah tayalutu, biasa dia itu bikin tepung ketika orang haji, orang dikasih ini tepung, orang baik, ketika meninggal dikenang jasanya, dibikin patungnya, kemudian dijadikan alat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk wat suwa yaghuts dan nasr dalam surat Nuh, ya, ayat berapa itu, ayat 21, ya, Allah berfirman wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Mereka berkata jangan tinggalkan sesembahan kalian, jangan tinggalkan wad, suwa', yaghuts, ya'uq dan nasr. Siapa mereka? Kalau kita lihat di footnote Quran, ya, footnote Al-Quran terjemahan disebutkan. Siapa mereka? Mereka adalah berhala-berhala terbesar dari kabilah-kabilah Nabi Nuh yang dulunya adalah nama-nama orang soleh. Itu adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari, bahwa dulu ketika kaum Nabi Nuh itu orang-orang soleh meninggal dunia, mereka datang ke kuburannya yang ketika sudah ilmu hilang, kemudian dia menganggap yang di kuburan tersebut bisa memberikan manfaat. Itu para jamaah. Ya. Nah, di sini kaitannya apa? Kaitannya tawassul ya dengan doa orang mukmin boleh, tawassul dengan nama-nama Allah boleh, sifat-sifat Allah dengan iman kita seperti di sini, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah. Antum hafalkan ya doa ini. Karena kalau doa seperti itu, Allah Ta'ala akan mengabulkan doa orang tersebut. Ya. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu antallah la antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Apa kata Nabi? Dia telah meminta kepada Allah dengan nama, di mana kalau minta dengan nama itu pasti dikabulkan, kalau berdoa pasti diijabah. Ya. Nah, ini beliau yaitu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala ingin memberikan penjelasan kepada kita ya bahwa penyakit-penyakit yang kita miliki, penyakit hati ya, dari kesombongan, dari keangkuhan, riya, kesyirikan dan lain sebagainya, maka itu bisa dinyahkan penyakit tersebut. Salah satu obatnya adalah dengan berdoa, dengan wasilah berdoa, dan ketika berdoa juga punya wasilah ya. Dan untuk berwasilah kita disuruh ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtagu ilaihil wasilah. Wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ambil wasilah. Ambil wasilah. Tawassul namanya, ya. Dan tawassul di sini para ulama membagi dua, tawassul yang disyariatkan dan tawassul yang tidak disyariatkan. Tawassul disyariatkan pertama dengan iman, dengan nama Allah, dengan sifat Allah, dengan amal soleh, dengan doanya orang beriman, dengan iman, ya, dengan nama Allah, dengan sifat Allah, dengan amal. Nah di sini, ya, bisa dengan iman bercampur semuanya, bisa bergabung semuanya. Doa pada hadis Abdullah bin Buraida ini, ya, bercampur antara iman, amal dan nama serta sifat Allah. Ya. Apalagi kalau minta kepada orang beriman, saudaranya, tolong doakan, dia berdoa dengan ini, lengkap lima. Ya. Allahumma inni as'aluka anni ashadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian kata beliau, wa fis sunani wa sahih Ibn Hibban aidan min hadithi Anas bin Malik annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jalisan wa rajulun yusalli thumma da'a faqala Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam laqad da'a Allah bismihil azim alladhi idza da'a bihi ajaba idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Akhraj al-hadithain li Imam Ahmad fi musnadih. Dalam Sunan dan Sahih Ibnu Hibban juga dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa beliau bersama Rasulullah SAW duduk sementara ada orang yang sedang salat dan dia berdoa dengan mengucapkan Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku minta kepada engkau, bi annalakal hamdu, sesungguhnya segala puji bagimu. La ilaha illa antal mannan, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali engkau al mannan, ya, yang maha pemberi nikmat. Badi'us samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi yang sebelumnya tidak pernah ada. Ya dzal jalali wal ikram, yang memiliki kemuliaan dan kemuliaan. Ya hayyu ya qayyum, yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Apa kata Nabi? Orang ini telah minta kepada Allah dengan namanya yang agung, di mana kalau diminta dengan nama itu pasti dikabulkan. Kalau berdoa pasti diijabah. Ini para jemaah rahmati Allah. Sama dengan yang di atas senada, sesama, ya, yaitu semakna. Sehingga apa? Tidak bisa dijadikan sebagai alasan bahwa ada sahabat melakukan bid'ah. Tidak. Ya, tidak. Itu diakui Nabi. Kalau tidak benar, pasti Nabi mengingkari. Contohnya, ya, ketika doa mau tidur, ya, di bagian doa itu diajarkan oleh Nabi, amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Rawahu Muslim. Ya. Anil Bara ibnu Azib radhiyallahu taala anhu. Aku beriman kepada kitab yang kau turunkan dan aku beriman kepada nabi yang kau utus. Nah, yang diajarkan ini mau mengganti kata nabi dengan kata rasul, sehingga yang tadinya amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi nabiyyikal ladzi arsalta diganti menjadi apa? Amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi rasulikal ladzi arsalta. Nabi jangan, jangan diganti, tetap wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Apa yang diganti? Kata nabi dengan kata rasul. Nabi tidak membenarkan ini. Para jemaah rahmati Allah. Ya, dan kalau Nabi tidak tahu, misalkan pasti turun wahyu untuk menyampaikan bahwa itu tidak benar. Ini ya diingkari oleh Nabi. Ya, sehingga dikomentari oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya, apa kata beliau, Al-Asqalani, apa kata beliau, bahwa yang namanya zikir itu tauqifiyah. Zikir itu tauqifiyah. Tauqifiyah maksudnya apa? Sesuai dengan dalil yang ada. Semoga bermanfaat, barangkali sampai di sini, dan sebagai faedah, ya, ya hayyu qayyum itu disebutkan oleh para ulama, di antaranya Syekh Shalih Al-Syeikh, bahwa semua gerakan-gerakan yang ada di alam ini itu kembali kepada nama Allah, ya hayyu ya qayyum. Saya tutup dengan satu hadis yang barangkali ini sangat mudah untuk dihafal insyaallah. Apa Nabi bersabda, ala ukhbirukum idza nazala bi rajulin minkum qurabun aw bala'un min amri dunya da'a bihi fafurrija anhu du'a'u dhinnun la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Rawahul Hakim an Ibni Abbasin an Abi Sa'id, ya, Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, ya. Maukah aku beritahukan kepada kalian, ya, ini disahkan Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami, dengan sesuatu, jika ada seorang dari kalian ditimpa oleh musibah atau kesulitan-kesulitan dari urusan dunia, lalu dia berdoa dengan ini, dengan sesuatu ini yang ingin disampaikan oleh Nabi, maka dia akan lepas dari kesulitan itu. Apa? Yaitu doanya dzunnun. Siapa dzunnun? Nabi Yunus. Apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Insyaallah antum hafal. Maka dibebaskan dia dari kesulitan-kesulitan yang ada. Amalkan para jemaah. Terapkan. Hari ini siapa yang tidak punya persoalan? Pagi ini siapa yang tidak punya masalah? Pasti kita punya masalah, kecil maupun besar. Baca yang banyak, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ya, diberikan lepas, lapang dadanya, insyaallah juga akan diberikan jalan keluar. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Saya kembalikan kepada ikhwah yang ada di studio. Falitafaddal. Terima kasih kami ucapkan jazakallahu khairan untuk Al Ustaz Barakallahu Fik atas materi bahasan nasihat yang telah disampaikan dari kitab Ad-Da'wah Dawa di pagi hari ini. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita masuk sesi interaktif. Anda yang akan bertanya, silakan bisa hubungi kami di 0218236543 atau bisa kirimkan ke pesan singkat di 0819896543. Silakan di kesempatan pertama kami coba sapa dari penelpon terlebih dahulu di 0218236543. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, dengan siapa dari mana? Dengan Ahmad Nurum di Magelang. Ya, saudara Ahmad di Magelang, silahkan. Betul ya, Pak Ahmad ya? Ustaz, di luar sana, silahkan nih, Ustaz, tanya. Ya, silahkan disampaikan saja, nanti kita ajukan kepada Ustaz. Kalau misalnya tentang makan binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, Ustaz. Nah, kalau contohnya itu ayam itu kan kita nggak tahu itu pakai bismillah atau enggak. Maksudnya ayam yang dibeli di pasar-pasar umum begitu ya? Iya. Ya. Baik. Terima kasih Pak Ahmad di Magelang, interaksi dan pertanyaannya. Barakallahu fiik. Nam, silahkan Ustaz. Ya, kurang jelas. Mungkin bisa diulang, Aifawas. Ya. Baik, pertanyaan Pak Ahmad tadi, bagaimanakah hukum memakan sesembelihan yang kita beli di pasar-pasar umum yang dikhawatirkan tidak menyebutkan nama Allah di saat disembelihnya? Nah. Baik. Adapun kalau kita makan sembelihan yang di pasar-pasar umum yang kita tidak tahu, sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha ketika diberi daging sembelihan oleh kerabatnya, kemudian ditanyakan kepada Nabi, dia tidak tahu apakah baca nama Allah, maka Nabi menyuruh untuk membacanya ketika makannya. Ya, Nabi menyuruh untuk membaca ketika makannya. Kecuali kita tahu bahwa orang itu menyembelih tidak menyebut nama Allah. Ya, sementara kita berada memang di mayoritas kaum muslimin dan kita husnudzon bahwa mereka menyebut nama Allah, ya. Maka apa? Ketika tidak tahu, kita disuruh untuk membaca nama Allah ketika makan daging tersebut. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, Allahu a'lam bissawab. Iya. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan jawaban dan nasihatnya. Demikian Pak Ahmad di Magelang. Silakan di kesempatan kedua kami angkat kembali dari penelpon 0218236543. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, dari mana Ibu? Ya, saya ingin bertanya dari Medan ini Ustaz. Silakan Ibu. Nah, ingin tanyakan masalah kalau kita menyebutkan kepada Rasulullah tentang memakai gelar Sayyidina Muhammad, itu apakah dibolehkan Rasulullah? Iya. Katanya di zaman Nabi Musa dulu ada mengatakan dialog dengan Allah, jadi memakai Sayyidina gitu Ustaz. Iya. Itu saja. Baik. Baik, terima kasih Ibu di Medan, barakallahu fiik. Naam. Naam, silakan Ustaz bisa menyimak. Ya, afan lah ya Fawaz. Iya. Iya. Baik, inti pertanyaan dari Ibu di Medan tadi adalah bagaimana hukum melafadzkan lafaz Sayyidina di saat menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengutip pernah mendengar kisah Nabi Musa yang menyebut Sayyidina. Nah, demikian Ustaz, kurang lebih pertanyaan dari Ibu di Medan tadi. Allah boleh ya menyebut nama ketika menyebut Nabi Muhammad, Sayyidina Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam. Yang pasti ketika kita menyebut nama Nabi harus kita membaca solawat, ya, sebab dikatakan bakhil orang tidak baca solawat. Bahkan ketika Jibril alaihissalam datang kepada Nabi, ya, yaitu apa? Mengatakan raghima amfumriin idza dzukirta raghima amfumriin dzukirta indahu wa lam yusalli alaikul amin faqultu amin. Celaka seseorang nama mu disebut tapi tidak menyebut, tidak membaca solawat kepadanya. Kemudian kalau menyebut nama Nabi Muhammad dengan Sayyidina Muhammad, boleh, tidak masalah. Tapi ketika membaca solawat dalam solat, ya, karena memang Nabi tidak menyebut, beliau langsung menyebut Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka jangan ditambah dengan Allahumma sayyidina Muhammad, Allahumma ala sayyidina Muhammad dalam salat, ya. Kalau di luar salat enggak ada masalah kita nyebut nama Nabi Muhammad dengan sayyidina Muhammad, enggak ada masalah, ya. Boleh-boleh saja. Para ulama juga melakukan hal itu. Namun ketika sholat, karena sholat itu zikir, doa, zikir yang diajarkan Nabi, maka apa? Sebagaimana tadi saya sampaikan, Ibnu Hajar ya Al-Asqalani ketika memberikan keterangan hadis bahwa ketika Nabi mengajarkan doa tidur, amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi nabiyyikal ladzi arsalta, ketika kata Nabi diganti kata Rasul, tidak boleh Nabi, tidak membolehkan, ya. Kemudian Nabi Al-Hafidz mengatakan bahwa zikir adalah tauqifiyah, ya. Demikian, Allahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan jawaban dan nasihatnya. Berikutnya dari pesan singkat kami angkat dari pendengar kita yang tidak menyebutkan nama di kesempatan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tadi menjelaskan tentang doa Nabi Yunus yang dibaca di saat-saat kita menghadapi kesulitan. Yang jadi pertanyaan Ustaz, bagaimanakah cara mengamalkan doa tersebut? Apakah ada hitungan tertentu dan waktu tertentu untuk kita baca? Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan. Iya. Ada zikir yang mutlak dan ada zikir yang muqayyad, ya. Di sini memang muqayyadnya, muqayyad mutlak itu secara mutlak bebas, muqayyad terikat. Ya, di sini terikatnya apa? Idza nazala bi rajulin. Nabi bersabda ala ukhbirukum bi syai'in. Idza nazala bi rajulin minkum qurabun aw bala'un min amrid dunya. Maukah aku beritahukan kepada kalian dengan sesuatu? Apabila seseorang, ya, turun kepada seseorang dari kalian kurobun au balaun, kesulitan-kesulitan atau bala, musibah, min amri dunia, dari urusan dunia, da'a bihi, lalu dia berdoa dengannya, dengan sesuatu tadi, fafurrija anhu, maka Allah Ta'ala akan melepaskan. Nah, berarti apa ini? Dibaca ketika kita memang merasakan adanya musibah. Kapan? Kapan saja. Berapa kali? Terserah, mutlak. Tidak disebut sekian kali. Ya, sekali. Ketika membaca sekali, sudah mengamalkan hadis ini. Ya, jadi ketika disebut mutlak, maka ketika melakukan sekali, sudah melakukan. Kalau waktunya di sini, kapan? Idza. Idza fujaiyah, yaitu ketika dapat merasakan adanya musibah. Musibah itu bisa lahir, bisa apa? Batin. Ya, batin mungkin dia dadanya sakit karena didolimi oleh orang atau lain sebagainya. Sudah baca. Kapan merasakan itu, baca. Berapa kali? Terserah. Mau satu kali, mau dua kali, mau banyak. Tapi yang pasti, ya ketika tidak ada ketentuan, maka apa? Bacaan yang lebih banyak tentu lebih baik. Ya. Selama masih ada rasa kita mendapatkan kesulitan-kesulitan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin, kalau kita membacanya dengan khusyuk, hati kita nyambung kepada Allah Ta'ala, ya, dan kita paham maknanya, la ilaha illa anta, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain engkau, la ilaha illa anta, ini saja sudah maknanya sangat luas. Karena bumi diciptakan gara-gara la ilaha illa anta. Dan kita bagian dari bumi, bagian kecil dari bumi. Semua alam diciptakan karena la ilaha illa anta. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. La ilaha illa anta subhanaka, maha suci engkau ya Allah dari segala kekurangan. Inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku ini termasuk orang yang berbuat dolim. Ini juga doanya siapa? Nabi Adam. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Berarti ini juga bertawassul dengan apa? Dengan pengakuan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Allahu a'lam. Baik. Baik Ustaz, terima kasih. Jazakallah khairan jawaban dan nasihatnya. Kami angkat kembali dari pesan singkat. Ada pertanyaan dari Ibu Umu Amin di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, apakah boleh membaca salawat Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad ataupun lafaz salawat Ibrahim setiap waktu sebanyak-banyaknya? Mohon penjelasan dan nasihatnya. Jazakallah khairan. Iya. Baca salawat sebanyak-banyaknya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikat membaca salawat kepada Nabi. Ya, hai orang beriman, bacalah salawat dan salam yang sempurna kepada Nabi. Nabi bersabda, man sholla alaiya salatan sallallahu alaihi asyro, sallallahu alaihi biha asyro. Barang siapa membaca salawat kepadaku sekali, maka Allah membaca salawat kepada orang itu dengan bacaan dia salawat tadi yang sekali 10 kali. Abu Aliyah, ya, yaitu gurunya Al-Imamul Bukhari, mengatakan kalau makhluk baca selawat pada makhluk itu doa, tapi kalau Allah baca selawat pada makhluk itu artinya pujian. Kalau sekali dapat 10, apalagi sekian kali, maka perbanyaklah untuk membaca selawat kepada Nabi, ya, terutama di hari Jumat. Baca selawat kepada Nabi, perbanyak membaca selawat, ya. Membaca salawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala, dan seterusnya. Ya. Kapan saja, silahkan. Ya, bahkan ada seorang sahabat yang bertanya ketika berdoa dua salawat, bagaimana ya, semua doaku salawat saja? Enggak ada masalah, silahkan. Jadi semua doanya dengan salawat saja. Silahkan. Ya. Demikian. Allahu a'lam. Silahkan. Ya. Terima kasih jazakallahu khairan jawaban dan nasihatnya. Kami masih angkat dari pesan singkat. Ada penanya yang menyampaikan, ada dua penanya yang bertanya hal yang terkait. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, bagaimanakah hukum beribadah yang diniatkan dengan dua niat, yakni untuk beribadah kepada Allah dan juga manfaat untuk kesehatan badan, semisal puasa atau sholat untuk ibadah kepada Allah, akan tetapi ada juga keinginan manfaat untuk bisa sehat badannya, ataupun membaca Al-Quran untuk ibadah dan menjadikan kesembuhan atau obat dari sakitnya yang dideritanya. Apakah diperbolehkan yang demikian, Ustaz? Iya, baiklah, kita baca Quran, ingin mendapatkan pahala dan juga ingin kesembuhan badan kita. Kita sholat, ingin mendapat pahala, juga ingin badan kita sehat. Perhatikan dalam Al-Qur'an Nabi bersabda, Allah berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin." Ya, kami turunkan Al-Qur'an, ya. "Wa nunazzilu minal Qur'an." Ada yang mengatakan min di sini litab'id, tapi Syekh Muhammad bin Sulaiman mengatakan litakid. Maksud litab'id sebagian Qur'an, tapi Syekh Sulaiman mengatakan semua ayat Qur'an. Ya, semua Qur'an. Ya, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin, sebagai obat dan rahmat bagi orang beriman. Sehingga ketika orang membaca Qur'an dengan tujuan dapat pahala, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif la min harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun, rawahu Tirmidzi. Barang siapa membaca satu huruf dari Quran, maka dia dapatkan kebaikan, ya, dan kebaikan dilipat gandakan jadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif satu huruf, lam satu huruf, ya, mim satu huruf. Aku tidak mengatakan alif lam satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Nah, sehingga dia baca ingin dapat pahala, juga ingin sembuh. Boleh, ya boleh. Ya. Nabi mengatakan la ba'sa fir ruqa ma lam yakun fihi syirkun. Boleh ruqyah selama tidak mengandung kesyirikan. Nabi juga bersabda tadawau bisadaqah, berobatlah kalian dengan sedekah. Jadi sedekah di samping minta pahala di pada Allah kelak di hari kiamat, ya, di hari akhir, di akhirat, juga minta kesembuhan. Boleh, boleh. Nabi bersabda Khabar tadi juga menunjukkan wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul mu'minin. Kami turunkan Qur'an sebagai obat. Berarti apa? Juga ada anjuran untuk berobat dengan Al-Qur'an. Kalau dianjurkan berobat dengan Al-Qur'an, apakah kemudian tidak dapat pahala? Siapa bilang? Dapat pahala. Ketika kita berobat dengan Qur'an juga dapat pahala. Karena yang berbicara itulah syariat. Yang berbicara adalah syariat, ya. Sehingga apa? Sehingga ulama menyarankan agar menggabung, ya, antara sabab kauni dan sabab syar'i. Sabab syar'i sebab yang dijelaskan syariat, sabab kauni sesuai dengan penelitian manusia. Allahu a'lam bissawab. Nah, terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan jawaban dan nasihatnya. Kemudian kita angkat berikutnya, masih tersisa 5 menit ke depan. Anda yang akan bertanya melalui telepon di 0218236543. Kami persilakan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa, dari mana Bapak? Bapak Komar dari Jateng, Pak. Pak Komar, silakan pertanyaannya Bapak. Ya Ustaz, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada larangan tidak? Dan apakah termasuk syirik? Mohon maaf Bapak, diulang lagi. Tadi tidak jelas, saya simak. Ya. Ya Ustaz, ada larangan tidak? Dan apakah termasuk syirik? Apabila kita menemui orang yang pernah kita dolimi untuk meminta maaf lagi. Mohon maaf, Bapak, ada larangan apa tadi, Pak? Halo? Ada larangan tidak. Ada larangan tidak untuk? Ya, dan apakah termasuk syirik? Apabila kita menemui orang yang pernah kita dolimi untuk meminta maaf lagi dan minta benar-benar diikhlaskan haknya yang kemungkinan masih terlantar pada saya karena lupa jumlahnya. Jadi Bapak, jika kita melakukan kezaliman, kemudian kita meminta maaf begitu Pak ya, maksudnya? Ya, dulu sudah pernah meminta maaf, tapi rasanya masih nggak enak gitu loh Pak. Oh, iya. Kita menemui lagi, meminta maaf lagi, baik. Itu termasuk syirik apa tidak Pak? Oh, begitu ya, baik. Ya, baik, terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bisa simak Ustaz. Minta maaf, yeah. Tolong di. Yeah. Baik, pertanyaan Pak Komar di Jawa Tengah intinya adalah apakah ada larangan ataukah tidak atau masuk ke dalam kesyirikan jika kita meminta maaf kembali atas kedzaliman yang pernah dilakukan oleh kita kepada saudara-saudara kita. Mohon nasihat dan penjelasannya Ustaz. Termasuk kesyirikan? Termasuk kesyirikan jika kita meminta maaf kembali begitu. Itu inti atau teks pertanyaan dari beliau. Maaf saya ulang, barangkali Boron tidak salah pemahaman saya. Apakah termasuk kesyirikan ketika kita minta maaf kepada orang yang kita berbuat dolim kepadanya? Betul Ustaz. Betul. Ya, nah. Ya. Baiklah. Tentu saja tidak. Ya, justru ketika orang itu punya perbuatan dolim kepada saudaranya, minta maaf. Syarat tobat disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi, ditambah oleh Syekh Muhammad bin Utsaimin, ya. Pertama ikhlas, ini tambahan ikhlas. Al-Imam Nawawi menyebut 4. Yang kedua adalah menyesal, ya, an-nadam. Yang ketiga adalah yaitu al-azmu ala alla ya'uda hadaddam, berazam untuk tidak kembali kepada perbuatan dosa itu. Yang ketiga meninggalkan dosa. Yang keempat, kalau berhubungan dengan manusia, minta untuk dihalalkan, ya. Nabi bersabda, "Mangkanat madlamatun li akhihi falyatahallalha minhu." Barang siapa, ya, yang punya kedzaliman kepada saudaranya, maka hendaklah minta dihalalkan. Mungkin beliau salah dalam memahami, kan itu minta-minta kepada orang lain, ya, bukan kemudian minta maaf kepada orang kemudian lalu dikatakan syirik. Tidak, disuruh bahkan oleh Nabi minta dihalalkan dari kedzaliman tersebut. Itaqud dzulma fa inna dzulma dzulumat yaumal qiyamah. Takutlah kepada perbuatan dolim, karena perbuatan dolim merupakan kegelapan kelak pada hari kiamat. Ya, jadi bukan masuk kesyirikan. Bahkan dolim itu ada 3, ulama menyebut dolim kepada Allah, ini syirik. Dolim kepada Allah, Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, ya, jangan engkau menyekutukan Allah karena itu merupakan kedzaliman besar. Yang kedua, zalim kepada dirinya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Wahai orang wahai hamba-Ku yang berbuat zalim kepada diri mereka, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Allah Maha Pengampun. Ya. Allah Maha Pengampun. Yang ketiga, zalim kepada orang lain. Nah, zalim kepada Allah syirik tidak diampuni kalau dia belum mati minta ampun. Zalim kepada dirinya meskipun belum minta ampun masih ada harapan untuk mendapatkan ampunan Allah. Tapi zalim kepada orang lain maka tidak akan pernah dapat ampunan kecuali dapatkan maaf dari orang tersebut. Ya. Kalau nanti kita sampai membawa kedzaliman itu di akhirat, maka akan ditukar amal kebaikan kita dengan apa? Dengan dosa orang. Sebagaimana hadis Al-Muflih yang sering kita dengarkan. Ya, atadruna mal muflis faqalu al muflisu fina man la darhima lahu wala mata faqala innal muflis min ummati ya'ti yawmal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qursata ma hadha wa qadha hadha wa aqala mana hadha wa safaqada ma hadha wa daraba hadha fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alai ukhida min khotayahum faturihat alai thumma turiha finnar. Rawahu Muslim. Tahukah kalian siapa orang-orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut orang yang tidak punya uang, tidak punya harta. Apa kata Nabi? Orang yang bangkrut adalah dari umatku yang datang kelak pada hari kiamat membawa pahala salat, zakat, puasa. Berarti ini dari orang-orang yang bertauhid. Tidak mungkin kalau dia tidak bertauhid bisa membawa pahala salat, puasa, zakatnya. Sehingga jangan merasa aman. Ya. Kemudian apa? Tapi sayang dulu pada hari kiamat dia telah mencela, mencaci maki fulan, makan hartanya, menumpahkan darahnya, merobek kehormatannya dan seterusnya. Ya. Kemudian apa? Diambil pahala salat, puasa dan zakatnya sampai habis. Dan dosa masih ada pada orang, kedzaliman pada orang. Akhirnya apa? Dosanya orang diberikan kepada dia dan dilemparkan ke dalam api neraka. Maka kepada bapak yang bertanya, tentu bukan termasuk kesyirikan, tapi termasuk kemuliaan orang minta maaf atas kesalahan yang dilakukan, bukan kehinaan. Tapi banyak orang yang gengsi untuk minta maaf atas kesalahan kepada orang lain. Ingat, Nabi bersabda, "Mangkanat madlamatun li akhihi falyatahallalha minhu." Barang siapa yang punya kedzaliman pada saudaranya, maka hendaklah dia minta dihalalkan sebelum nanti kepala dipegang. Ya Allah, dulu dibunuh oleh fulan. Ya. Tapi kalau orang membunuh, dia punya tiga dosa dia. Dosa kepada Allah, dosa kepada kerabatnya, dosa kepada orang yang mati, yang dibunuh, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Sehingga dosa kepada Allah dia harus tobat. Harus tobat. Gak cukup. Minta maaf pada keluarganya. Kalau keluarganya tidak terima, harus kisos, kisos dia. Tapi nanti tetap yang orang dibunuh akan bilang kepalanya dipegang. Ya Allah, dulu aku dibunuh oleh fulan. Maka tidak mudah. Ya, kalau kita dosa kepada Allah, Allah mengampuni. Meskipun kita belum minta ampun, masih ada. Apa kata Nabi? Syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku untuk apa? Untuk umatku yang berbuat dosa besar. Apa kata Allah? Ya bani Adam, innaka lau ataitani bi kurabil ardi khotoya thumma laqitani la tushrik bi syai'a la ataituka bi kurabiha maghfiratan. Rawahu Tirmidzi. Wahai anak Adam, seandainya kau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi dan kau datang kepadaku dengan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, maka aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi. Dosa apa? Dolimun li nafsih, dolim kepada dirinya, dosa dia dengan Allah selain dosa syirik. Adapun dosa kepada orang, tunggu dulu diserahkan antar kita. Oleh karena itu, antara sirat dengan surga ada tempat namanya apa? Al-Qantarah. Hadis riwayat Imam Bukhari, Al-Qantarah. Sebelum masuk surga, di situ dikisos semuanya. Dibersihkan dari dosa-dosa kita kepada orang. Ya, para jemaah. Oleh karena itu bukan hal yang main-main. Semoga kita diberikan oleh Allah yaitu kekuatan moral, mental untuk minta maaf, afwan, banyak minta afwan, tapi yang sebenarnya afwan itu ya, minta maaf pada orang kalau kita punya salah. Sebab apa? Kita akan rugi, kita akan bangkrut. Bukan hanya dapat keuntungan hilang, tapi modal kita juga akan hilang kalau kita punya dosa dolim kepada orang. Bukan syirik, suatu kemuliaan, menyelamatkan modal-modal kita, menyelamatkan keuntungan-keuntungan kita. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairan, kebersamaan ikhwan di masjid dan juga ikhwan yang ada di studio, ayah Fawaz, semuanya kaum muslimin yang ikut menyaksikan siaran ini, semoga kita mendapatkan bimbingan Allah Rabbul Alamin. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.